إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini, di pagi ini, 1 Syawal 1443 Hijriah, kaum muslimin di seluruh penjuru negeri berbahagia, bergembira dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kepada mereka. Setelah melewati bulan suci Ramadan, mereka memasuki babak baru, tahapan baru dalam perjalanan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu, telah melewati kita bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Diampuninya dosa-dosa hamba dan dibebaskannya mereka dari neraka. Kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah berupaya untuk mengisinya dan memanfaatkannya dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Maka setelah bulan suci Ramadan ini berakhir, masing-masing kita berupaya, berusaha untuk menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat, kekurangan yang telah kita lakukan dalam perjalanan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita dalam menjalankan ibadah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemudahan. Allah mudahkan hamba untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dibuka pintu-pintu jannah dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pun pintu yang dibuka. Para syaitan dibelenggu. Ini seluruhnya agar memberikan kemudahan kepada hamba, kepada muslimin untuk bisa beribadah dan berbanyak amal saleh dan ketaatan kepadanya di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini, bulan suci tersebut telah berlalu meninggalkan kita. Saat ini kita memasuki bulan yang baru, di mana mulai dan awal sebuah perjalanan ibadah dan ketaatan yang harus dilakukan dengan penuh perjuangan. Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan mungkin tidak lagi kita peroleh di bulan ini, sehingga amal ibadah harus dilaksanakan dengan penuh perjuangan dan kesungguhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim akan sangat memperhatikan amal ibadah itu untuk dirutinkan dan tetap dikerjakan meskipun telah berlalu dan berakhir bulan suci Ramadan. Lihatlah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keadaan salaf ketika mereka menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal saleh. Lihatlah bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya untuk terus merutinkan ibadah dan amal saleh. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya, perkataan atau penjelasan dari Abu Hatim rahimahullah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi rabbikum wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Rabb kalian, sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam setiap hari 100 kali. Abu Hatim rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, wa kana istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li taqsirihi fi ta'at allati wadhafaha ala nafsi li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana min akhlaqihi idza 'amila khairan an yuthbitahu fayaduma 'alaihi farubbama ishtaghala ba'd al-awqati an dhalika al-khair alladhi kana yuwadhibu 'alaihi bi khairin akhar mithlu ishtighalihi bi wafdi bani Tamim wal qismati fihim ani raka'atayn allatayn kana yusallihima ba'da adh-dhuhr falamma shalla al-'asra 'adaha fa kana istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam litafsir fi khairin istaghalla 'anhu bi khairin thani 'ala hasabi ma wasafna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terluputkan, tidak sempat mengerjakan salat sunnah ba'da adh-dhuhr rawatib, disebabkan beliau harus menemui dan bersama menyelesaikan persoalan utusan dari Banu Tamim sampai tiba waktu asar. Setelah salat asar, beliau mengerjakan 2 rakaat yang beliau biasa kerjakan setelah zuhur, di qadha ba'dal asar. Maka Abu Hatim mengatakan, istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis setiap hari 100 kali itu disebabkan beliau meninggalkan ketaatan yang biasa beliau kerjakan. Karena Nabi SAW termasuk akhlak beliau, beliau apabila mengamalkan sebuah kebaikan, beliau menyenangi dan suka untuk merutinkannya dan tidak meninggalkannya. Maka terkadang sebagian waktu memaksa Nabi SAW untuk meninggalkan sebuah kebaikan karena sebab kebaikan yang lain yang mungkin lebih penting. Seperti ketika beliau tersibukkan dari mengerjakan 2 rakaat setelah asar, setelah zuhur, disebabkan beliau harus menemui utusan dari Banu Tamim dan membagi keputusan di antara mereka. Akhirnya beliau tidak bisa mengerjakan 2 rakaat yang beliau biasa kerjakan setelah zuhur. Maka beliau beristighfar kepada Allah. Setelah sholat asar, beliau kembali mengulangi 2 rakaat tadi. Maka istighfarnya Nabi SAW karena beliau meninggalkan sebuah kebaikan yang beliau tersibukkan dari mengerjakan karena kebaikan yang lain yang beliau utamakan, seperti yang kami telah sebutkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak bisa atau tidak sempat mengerjakan sebuah ketaatan karena ketaatan yang lain, beliau beristighfar. Demikian pula beliau tidak meninggalkan setemerta, tetapi beliau qadha, beliau mengganti dan mengamalkan kembali amalan tersebut. Demikian kondisi orang-orang yang beriman, berusaha untuk merutinkan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat seorang muslim di dalam amalan ibadah dan setelah amalan itu berakhir. Nabi SAW beliau menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yu'tuna ma'atau wa kulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fila khairat wahum laha sabiqun. Orang-orang yang memberikan, mendatangkan, mengamalkan apa yang mereka datangkan, apa yang mereka berikan, dalam kondisi hati-hati mereka dipenuhi rasa takut kepadanya, mereka akan kembali kepada Rabbnya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka terdepan dalam mengamalkannya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat Tirmidzi pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Beliau mengatakan, ahum alladzina yashrabunal khamra wa yasriqun ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang yang beramal disertai dengan rasa takut pada kalbu, apakah mereka ini orang-orang yang meminum khamar, minum minuman keras, ataukah mereka yang mencuri? Kata Nabi SAW, la ya binta siddiq, bukan, wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wahum yakhafuna an la tuqbala minhum. Tetapi mereka ini orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, namun bersamaan dengan itu hati-hati mereka takut ibadahnya tidak diterima, sehingga dia akan terus beramal, dia akan terus membenahi dan memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka terdepan dalam mengamalkannya. Inilah kondisi kaum mukminin dalam menjalankan ibadah, dan ini pula kondisi mereka setelah menyelesaikan ibadah. Seorang ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyatakan, "Innal mu'mina ma'a jama'a insanan wa syarraqah, wa innal munafiq jama'a isatan wa amnan." Seorang mukmin mengumpulkan ibadah dan ketaatan yang dikerjakan namun disertai rasa takut, cemas. Sementara seorang munafik, dia mengumpulkan amalan jelek disertai dengan rasa aman dari mendapatkan hukuman. Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lan astayqana anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, "Sungguh demi Allah, kalau seandainya saya tahu Allah menerima dariku satu salat saja, aku tahu hal itu, niscaya hal itu lebih aku sukai dari dunia dan seisinya. Lebih disukai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Berarti jika Allah menerima salatnya, berarti menunjukkan ia seorang yang bertakwa kepada Allah. Itu kegembiraan. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, ibadah dan amal soleh itu tidak terkhusus dikerjakan hanya di bulan suci Ramadan saja. Sehingga setelah berakhir Ramadan, berakhir pula ibadah. Tetapi umur dan usia seorang mukmin seluruhnya dipenuhi dengan ibadah. Karena untuk itulah mereka diciptakan oleh Allah. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Engkau beribadahlah kepada Allah hingga keyakinan itu datang kepadamu, hingga kematian, waktu perpisahan dengan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga a'zamul asya al-istiqamah luzumut ta'ah, perkara yang mulia yang menjadi barang berharga seorang muslim adalah tetapnya istiqamah, meletapi keistiqamahan dan tetap menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hati dari tertipu dengan amal ibadah yang telah dikerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah kita. Perkara yang dikhawatirkan menimpa kepada seorang yang beramal soleh adalah merasa bangga dan tertipu dengan ibadah yang sudah dia kerjakan. Tertipu dan merasa besar dengan amalan ibadah yang dikerjakan ini bisa berakibat jelek dan buruk bagi dirinya. Di antara akibat yang muncul, yang itu merupakan akibat jelek dari merasa bangga dan besar terhadap ibadah yang telah dikerjakan, adalah dia meninggalkan amalan. Dia meninggalkan ibadah yang dahulu dia kerjakan. Allah nyatakan, Allah berfirman memberikan penggambaran jeleknya hal tersebut, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian menjadi seperti kondisi seorang wanita yang dia melepaskan kembali jalinan benangnya, untaian benangnya yang telah dia tenun setelah sebelumnya dia tenun dengan penuh kesusahan dan kesungguhan. Sudah dia tenun, sudah dia pintal benang itu menjadi kain. Setelah jadi dia lepaskan kembali, dia uraikan kembali, dia hancurkan apa yang telah dia kerjakan dengan penuh usaha dan kesungguhan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tetaplah untuk beramal. Nabi SAW mengingatkan seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa salat malam, lalu kemudian dia tinggalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Nabi SAW ketika beliau safar, beliau biasa meminta perlindungan kepada Allah, "Minal kau minal haur ba'dal qaw bil hauri ba'dal qaur." yakni beliau berlindung diri kepada Allah dari arujuu ilan nuqsan ba'da ziyadah, dari mengurangi aktivitas amal ibadah setelah sebelumnya dia giat dan menambah dan memperbanyak ibadah tersebut. Kemudian dia mundur ke belakang. Dia menarik diri dari ibadah yang biasa dia kerjakan. Maka Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah darinya. Menunjukkan seorang muslim dianjurkan untuk terus beramal soleh dan tidak meninggalkan amalan yang sudah biasa dia kerjakan. Yang kedua, dampak yang jelek dari merasa besar dengan ibadah yang telah dia kerjakan adalah al-ihtiqar bil ghair i'jaban bin nafsi. Dia merasa ujub dan kagum terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain, sehingga pada tingkatan taqawwala 'ala Allah, mengada-ngada atas nama Allah. Lihat riwayat hadis dalam riwayat al-Imam Abu Daud yang menceritakan tentang dua orang yang bersaudara, yang bersahabat, berteman. Lalu kemudian salah satunya giat dalam melakukan ibadah, yang satunya terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Diingatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah tadi, temannya tadi, sahabatnya tadi, saudaranya tadi, diingatkan. Tetapi setiap kali diingatkan dia mengelak, dia enggan mengikutinya. Sampai pada tingkatan dia kemudian mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. La yaghfirullahu lak aw la yudkhilakallahu aljannah. Sampai-sampai dia mengada-ngada atas Allah, dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Demi Allah, kamu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Allah wafatkan keduanya, Allah kumpulkan ruh keduanya. Allah marah kepada yang mengatakan tadi. Allah mengatakan, akunta bi'aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah kamu tahu tentang apa yang aku perbuat? Apakah kamu tahu tentang diriku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa orang lain yang melakukan dosa tadi? Apakah engkau mampu terhadap apa yang menjadi kekuasaanku, kewenanganku? Maka kemudian Allah perintahkan orang yang berdosa tadi untuk masuk ke dalam jannah dengan rahmat Allah, dan Allah masukkan orang yang mengada-ngada atas nama Allah tadi ke dalam neraka, iyadan billah. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka lihatlah, setelah berakhir Ramadan, pelajarilah diri kita dan lihatlah kondisi kita. Jika Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan ibadah dan beramal soleh, maka fahmadillah, bersyukur kepada Allah, pujilah Allah, dan tetapkanlah, rutinkanlah ibadah yang sudah kita kerjakan. Jangan ditinggalkan. Istiqamahlah dan jangan menganggap besar apa yang sudah kita kerjakan. Kalau ternyata kita dapati diri kita termasuk orang yang menelantarkan atau melalaikan kesempatan yang berharga tadi, maka berarti kita harus beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW saja beristighfar karena sebab meninggalkan sebuah amalan karena ibadah amalan yang lain, lalu bagaimana lagi dengan seorang yang meninggalkan amal ibadah karena melalaikan atau tidak menginginkannya? Berarti dia harus beribadah kepada Allah, berarti kita harus beribadah, beristighfar kepada Allah dan bersungguh-sungguh. Jadikan bulan Syawal ini sebagai tahapan baru, babak baru dalam ibadah dan beramal saleh. Kumpulkan kekuatan untuk menjalankan ibadah, karena kita tidak mengetahui kapan batas akhir perjalanan hidup ini. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, untuk bisa seseorang itu mendapatkan istiqamah, as-sabat ala din, ada beberapa sebab. Di antara sebab-sebab terbesarnya adalah kembali kepada Allah dan berdoa dan meminta keistiqamahan kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian pula doa yang Nabi SAW sering baca atau ajarkan kepada para sahabat. Ya musabbital qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, ya Allah yang membolak, yang mengokohkan hati-hati hamba, kokohkanlah hati kami untuk tetap berada di atas agamamu, untuk tetap berada di atas ketaatan kepadamu. Karena hati hamba ini cepat berubah dan sangat memungkinkan untuk berubah, iyadan billah. Maka meminta kekokohan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kemudian di antara sebab yang lain yang bisa menjadikan seseorang itu istiqamah biiznillah, mementingkan dan memberikan perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam hal membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Nabi SAW juga sudah mengingatkan, laqad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat lagi selama-lamanya setelah kalian berpegang dengannya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian, di antara sebab istiqamah adalah iman dan amal saleh. Jangan tinggalkan iman dan jangan tinggalkan amal saleh. Itu di antara sebab yang membantu seseorang untuk istiqamah di atas jalan Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Allah berikan kekokohan dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah juga menyatakan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi la kana khairan lahum wa shadda tathbita. Kalau seandainya mereka ini mengamalkan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka, lebih mengistiqomahkan mereka. Di antaranya pula perkara yang menjadikan atau menyebabkan seorang bisa istiqamah di atas agama ini adalah memberikan perhatian dan keseriusan dalam menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang berusaha, berupaya untuk mencari, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dirinya untuk masuk ke dalam jannah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, lihat kondisi kita. Semoga kita di hari-hari atau masa-masa terakhir dari masa-masa wabah menjangkiti. Kalau di masa-masa sebelumnya kita tercegah dari menghadiri majalisul ilmi, sekarang saatnya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk meramaikan masjid itu dengan talabul ilmi. Maka ramaikanlah, ikhlaskanlah dalam ibadah itu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkannya. Demikian pula berupaya untuk mendakwahkannya, menyebarkannya kepada yang lain. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan yang semisalnya? Maka ikhwani fillah, semoga Allah menjadikan itu sebagai sebab seorang itu istiqamah di atas jalan Allah. Jalankan perintah-perintah Allah dan tinggalkanlah larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang. Ihfazillah yahfazka. Jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu, Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Nas'alullaha subhana bimannihi wa karami an yuthabbitana wa yuthabbit aqdamana 'alal haqqi hatta namut innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi wallahu ta'ala 'alamu bis-shawab. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.